Waduh, karo manuke sing duwe. Sing ngopeni aku ae. Dadi manuk yang gak tak openi. Iki mesti sehat. Paling tidak esok tak pakani kroto. Awan gedang. Sore tak tukane sego goreng. Asal manuke wong mampu ae. Manuke tak openi lho. Manukku dhewe malah gak kopen. Tapi ya jenenge wong ya usaha iki penting tenan. Wong kudu usaha. Lah nyatane aku dadi petani ya sukses. Tapi kendalane ya mung siji, kendalane sini mung siji. Jane sapa to jan? Pan kok mesti anggere wayah wah kok mesti entek. Kamong kok aku iki termasuk jane iki wong disiplin lah, kuwi mesti selalu aku nenggo Tegal nang kebun mesti selalu tak delok. Wong lagi wong cetil-cetile wong medit-medite wong nyaku lho. Kok pelem digondol cadot-cadot tak uber. Saking cetilku aku saking meditku. Lah aku nyambut gawe rekoso. Lah trimo dicolongi. Kuwi ora bener ngono. Nyolong pelem kuwi ora bener. Wong maling-maling pelem iki apa? Sekali nyolong aja pelem. Beda motor apa TV ngolong pelem ya pernah ngerti dan aku ini petani ya wira swasta ya pengusaha pelemku loh dempet ini karo kong campur darah ini sawit ini dinyang seket yuto kong campur darah ini moro nenggonku pelemku sawit ini dinyang seket yuto salmai ya nak tukinya salmai padahal salmai ya padahal aku udah mpil bar seko Jakarta yang nganggu kopi itu lah aku tuku ke Tanah Abang di Jakarta kini kan organnya seket medun ke bandara lo ginyang uang lo satu yuto rata kek ini yang dituku sandase ya sandase. Padahal bejoku yang ngono. Bejoku yang ngono. Daster lho rega 75 nek tuku ning go pasar ngunut. Daster rega 75 ndenteng dilang 500.000. Itu sak isine. Padahal isine jane ya wis gak anu. Ya biasa lagu kayak kau sering tak nyanyi naga sewu telu daster sing tak tuku tak kek ne bojoku neng saiki aku orang ngerti tak tele neng buri bojomu pancen ya kebacut saiki katoke dirubung semut. Ora dirubung semut ya jero isine serondeng tok. Serondeng gasang, serondeng gasang. Ya sine ya gur-gur jlimur aku ngene ka sine gur-gur jlimur. Lah piye wong bojo ya ora enak. Bojo kerja ning luar negeri. Ning Hong Kong. Budal ya nganggo jilbab jane rapet. Saiki nang kono rambutnya disemir. Katoke setrit-setrit caweka. Bojoku saiki bareng nang kono malah mayu rungo dhewe. Gaene fikol gaene, tapi aku mari gak duwe HP ya. Lah aku nyilih tanggaku. Bojoku nang kerjane nang go anu nang go mongkok, nang go pos bibi. Hong Kong ngono. Omah jenenge yo gak pati apik jane nek omahe jenenge Sumi Sumiati, bojoku kan Sumiati. Saiki bareng nang Hong Kong jenenge saiki yo diganti Erni Andreas. Jenenge Facebook. Ben anu. Tapi gak apa-apa ya, aku semenak ini ke emak aku. Aku jadi, kayak film yang TV, jadi acek lah aku saya. Karena tumbuhnya ke emak, jujurnya luar negeri. Aku karo aceng, terus itu sampai aceng karo apa? Apa tuh film naik sore lho, naik TV lho? Apa itu? Aceng. Saya ngaceng terus gaya ini yang granut seneng karo mbok ini lho. Dadang. Dadang! Nah, karo dadang marang. Yang gue jelimur tok yang asli nih. Timbang sepi, yang omah timbang sepi. Tapi ya anak apa yang sepeda mungkur lho. Anakku yang wis barep iki ya wis rabi. Nah iki saiki melok bojone ning Bali. Anakku lagi lulus. Urung lulus ya lah kelas 3 SD lah sing wedok ya natane ya wis mateng. Tapi belum tas babaran. Ya putu bener deh. Panen bro. Panen apa? Alah gonku panen sumbangan buan lho. Sedino limang gon. Panen buan. Iya, Bu, pasang ya, Dek. Pasang nih. Pasang apa nah. Niku putune kabeh ta? Diternakno apa piye? Ngono kabeh putune jane omah apa panti asuhan? Samono mbane lho mangan sego kabeh. Wes sekali-kali sing cilik iki kaya kroto. Ben negeli rada banter wae. Tapi nek dislimur-slimur asine ya ora malah seneng tapi ya malah pegel. Lah ora pegel piye? Wayahe panen, kudune aku manen. Nihil hasilnya nol, kosong hasilnya. Gara-gara ya maling celuring kuwi. Maling yang tidak bertanggung jawab. Kok jenenge maling? Maling njimo amale wong gak eling. Rene wonge kudu eling. Aku barang ya kudu eling. Nek gak eling akhirnya dijimo maling. Maling saiki kurang ajar. Wong maling sing apik. Nah, arep nyolong-nyolong mbok yo paling tidak ujin sik. Hah, lho berarti nyolong peleme. Ngono kan sopan. Mari maling-maling gak tau dikek pendidikan. Maling kowe. Paling tidak izin. Utawa maling sing rada bergengsi, maling iki nggawa jas, nggawa dasi, sepatunan. Rasa nggawa kresek, rasa nggawa apa arit. Maling saiki cukup nganggo pulpen karo stop map. Hasilnya mesti akeh. Kaya orang dulu nanti TV-TV kalau korupsi, duit akeh. Maling ngecemen lho, paling maling cekel digebuki mlebu hukuman. Lho, nek maling duit gede aman. Sing penting ha. Ngapa? Lho, sing penting. Ngapa? Main remi. Lho, andung duit deh, andung duit. Bisa, cacai. Tapi iki nek gandang tak selidiki, gandang tak selesaikan masalah iki. Akhirnya itu ke depan itu malah tekan dindi. Ini kudu. Aku kudu duwe cara, duwe akal. Piye supaya maling kuwi kok kecekel. Maling kuwi kok wis gak nyolong pelemku meh. Sik aku tak mikir sik. Biasanya ngomong kan kene. Lah nek kene kena metu saka ning dlewer. Tak sempet kene. Oh iya, papa, aku punya akal. Biasanya maling ini mesti gula ilenone wong. Biasanya nek wong wayah leren, wong istirahat, wong wayah turu, ini maling mesti beraksi. Maling biasanya ini kan jam telu. Aku wayah istirahat, aku wayah sare. Iku mesti wayah malingnya. Apa malingnya mesti wayah teko. Malis teko kuwi aku siap-siap. Aku nengok tegalan ber, maling tak rindik, maling kecekel langsung tak cekel. Lep, tak taleni sikile, tak lebok neneng tawon, tak kerangkeng. Sore tak belek. Malingnya kok ngantek melayu, nyisor tak kei pulut. Jadi kaya kancil nyolong timun. Malinge kepulut gak iso mlayu tak ringkus dret langsung tak lapor nih neng gone KUA. Polsek tapi cedake KUA. Ngampiri kancaku sik. Parani tak selidiki. Maling tak cekel. Wis titen ana kowe. Aja macem-macem kowe karo wong sugih, wong cetile wong sak desa. Gisian. Pokoke enak-enak wong maling karo tanduranku, sapa ora ngerti kondangku. Pokoke enak sesuk malinge nang omahe nek sleret ijo parake ngalor, ya kuwi. Enek wong gotong pring. Ngarep omahe kok enak lonteng-lonteng. Sret, pendak esuk jam 4 kuwi. Enek wong nguyuh. Cerita nama apa wae. Tak parani, tak rindik, kecekel. Wah, dadi apa kowe, Le? Pak, wakeh Pak, belum Pak. Heeh. Iso dibuka iki, sale didol. Wakeh lho ya. Yo golekne to, Pak. Sik tak golekne iki lho, wakeh sik. Yo tak ning sene lungguh kene. Yo, adem. Nek didol kok. Yo wis dhuwit. Yo. Sing kono lupa uwake Pak. Sing ning ngene. Ora Pak yo ene. Hei hei hei. Hey. Medun, medun, medun ora. Medun ora. Bocah Jawa. Awan-awan penan turut pleme wong. Oh. Anak wong gendeng. Gendeng. Putar. Gendeng pra. Gendeng pra. Kowe tiban. Oh iki bocah iki ta wonge. Sing nyolongi pelemku iki ta tiban. Lah aku pelem pirang-pirang hektar gak panen sing nyolongi kowe. Boten, Pak. Boten, boten, boten, boten. Boten. Boten, boten mangsamu. Ben welas aku, ben welas. Ben tak ampuni, ben welas. Modalmu. Ayo. Ampun. Eh mamun di. Oh mamun di. Betul kono lho, Pak. Betul kono. Anake sapa kowe? Anake Pak Sulaiman. Sulaiman. Iya. Yang mlakune bungkuk. Iya, Pak. Bocah beli iki kaya ngono. Beli iki kaya ngono kowe iki. Maya sekolah, belum sekolah. Maya sekolah ora gelem sekolah. Ampun. Ampun, ampun, ampun, ampun. Tak omongne bapakmu kowe. Tak omongne bapakmu tenan kowe. Omahmu di. Pitul mriku lho, Pak. Ayo, mamu pitul ngono to. Ayo, tak omongne bapakmu ben diseneni kowe. Pak. Napa? Bapak tembur. Heh? Bapak tembur. Ndi? Niku. Lho, heh, heh, Man. Man. Mudula. Oh, sik to. Man. Heh. Oh, sik golek akeh iki lho. Heh, mudula. Awas iki ora mungkin tak suwawat iki ora mungkin ora mungkin tak suwawat iki. Mudula. Au. Mudula. Heh. Hakulane sampe Yahmini kok ya sepi terus tak telepon bojoku sing ning Hong Kong pacar. Halo. Halo. Ya pakulan, Dek. Piye sampean? Wis udah makan? Yo mamno. Iya dong. Iki bakulan iki jen ora enek. Heeh. Yo biasae rame, lak ngene iki wong iki kan ning pinggir kali Pinka ku lho. Heeh. Tapi kan lho iki batune sapa iki? Iki teki. Lah aku telepon Demit kok piye? Untung gak nek wong. Ayo aku ya wayahe ngomong kae. Batu ra enek kowe. Mumpung saya entel. Iya. Iki sosok. Nah. Video call me. Halo. Apa nih? Oh. Iya. Ning kali iki lho. Lho, lho. Lho. Lho. Saiki lak ngene lak. Bakulano. Diting-diting iya dewe ireng biasa nanti tamak-tamak ini ya serana pengeluar belas tapi nanti ini sik beduk kok Tapi bar iki mesti buka bersama, iki ku mesti rame. Bakul mulai teko kono sampai teko kono, sampai teko kono kae. Sing ngarepe Pak Man. Pak Man, terus karo gone dalan kene Faisal kono kuwi. Teh bakul niku. Tapi yo sok-sok yo sepi ngene iki tapi enggak masalah. Aku tak disiki. Aku kok larang disiki yo. Ora entuk stand sing apik. Wong-wong kene saiki stane dikeki rumput Jepang, rumput Jepang. Rumput Jepang, rumput Jepang. Ngono. Ya. Yes kene kan gila. Mas. Dadah apa iki ya? Kaos, Mas. Pawe, video call ana. Iya. Ah, aja, aja, aja. Ngono ngono. Aja, aja. Malah aku kan. Ngopi sik ya. Dodol ya karo anu. Iki lho, Mas. Pironan iki ngene iki? Endi? Iki iki. Iki 75. Ha. Iki 50. Iki apa iki? Iki anu, Mas. Anu, guys. Anu lho, Mas. Apa iki jenenge anduk? Oh, anduk. Dadi sawaya-wayah karo anduk. Iki anu, Mas. Gambine wong wedok. Ya terus kan. Iya. Anduk kene lho, Mas. Kan enggak tau roh, Man. Iki lak pacar-pacare api. Iki wis digawe ndak-ndak wis. Iki karo sampean iki anu. Sik, Mas. Anu sing anyar yo. Ya. Tak gawe rego murah-murane. Piro? 450. Waloh, edan piye? Eh, 450 wis to. Iki murah, Mas. Iki mau dinyar 250 ra tak kene yo. 500 ya. Wis gendeng kok piye to? 450 to iki. Kuwi malah dhuwur. Eh, sampean lak gawe nukone sapa to? Nukone sapa? Bojone. Nukone wong wedok to? Ngene, gampang, Mas. Wis. Nukone wong wedok wis paling gampang. Sampean bojone sampean senengane apa? Warnanya anu coklat ya. Podho kaya kuwi. Coklat iki. Elek iki Mas sing wis dituku wong. Gampang, Mas, dhewe nyantai ae. Wis, lak bojone sampean ndak-ndak is klambine ngene-ngene iki, Mas. Dadi iki model teko anu teko Sumatera lak kunjuk kok. Iki dadi iki sing glekan ngene ya, Mas. Lah, iki rok sing sakmene. Iya, iya. Ha, iki dadi ndak-ndak e apa mung kudu tidak iki sapa ta gitu karo kabeh wis ene Mas sesuk sampean larene nang kota golek nih. Oh iya iya heeh anu sampean nomere sampean ya eh lebokne kene engko tak anu tak sampean njaluk sing piye ta sing lengene kene gedine 70 kene selawenan boh berarti sayak ngene ya wes oke Mas Tolpen. Oh iya iya. Ya saya sok ya. Ya ya Mas Tolpen. Oh ya oke oke oke. Iya tejane kleru kabeh. Yang baju. Yang hei hei wong edan. Ngawur minggira. Lah awakmu ku sing kurang ajar wong bakulan kok kenapa mbok terak kilo ngrusuhi anggere enek. Dengaren esuk wis bakul. Lah wong yamene ra nek wedi ditotal pitik wae rezekimu. Nyapu ditotal pitik. Wong ngawung kuwang iki. Wah. Disiki. Aja sak kumalu. Eh, gak sing ngapain nyolong pedamu kayak kereta nih lo sopo. Sadel yang hilang lo dan. Wong peda rupanya kok coklatos lo. Pedar gurgoin semalin. Pedaran. Ora. Enek api eh barang guys. Uang gak sing Riti. Edan iki wong edan. Ben ra dicolong maling. Salah yo ning kono. Sing ape nyolong pedamu iki lho sapa? Hei. Lha wong iki peda ditilat tetanus lho. Dicolong maling. Ora enek wong maling. Adei. Tau tak tali ning kok kursi ngene iki ta. Lah kok dijimur sak kursi ngene. Ngajar maling. Kemarin kurang ajar aku iki. Kurangi anu. Laris. Laris sapa takon tok ae. Tapi aku wis ngawali. Biasane kene iki buka bersama kan kok wong rame tok. Ya daganganku ning kono lho pelemku wis payu rong ton. Aku nggo pelem pirang ton. pelem iki kita. Ning pelem sak kresek kok payu 2 ton iki lho. Sing 2 ton dhek tak semayani. Kowe iki ngono kuwi lak bakul iki mbok sing sing total. Bakul pelem yo nggo sak timbangane. Lah carane ngono kuwi timbangane tuh kon dhewe. Alah aku sak apal ngene tak kenekno anggar kene iki sekilo niki 2 kilo aku apal. Atas lho. Yang ke atas si sopo kowe. Ini pernah kaya banci ya. Ayo banci nanam pot. Kados gas ini wis mateng iki. Lho ng atas ijo-ijo ya, Mbok Dol. Iki wis kuning tapi tak cet ijune. Oh, ben awet. Iya. Ya Jal, awakmu bakul piye ya Jal? Pengen terus. Bakul kok. Pelam, pelam. Sapa pelam? Oh, di tonyo uang, cara bakul ini tonyo uang. Lah nyapa kok ditonyo uang? Lah nyapa kok bengok-bengok pelem barang pelem ning ngarep mbok celuk ya apa ya krungu nek kupinge. Mas itu ben padha tuku. Ora ngono no carane. Lah kowe piye nek bakul daganganmu ya? Monggo Mas, ingkang badhe ngersakane kaos-kaos PY, baju-baju busana muslim, monggo sedeng mlayu. Lah piye toh? Sedeng mlayu sing tuku. Dan terus piye? Ya kaya aku ngelo. Hei Pak, pelan Pak, cukup ora? Oh. Aku tak bandem nih. Oh, dibacok dasmu. Dibacok dasmu. Lalin, enggak. Kowe gak grisenan demben kae? Nyapa? Aku kan dadi pembeli ngene. Eh, sadian pakaian nggih, Pak? Sadian pakaian. Nggih. Niki pinten? Oh, niku 75, Pak. Lah sing niki pinten? Oh, niku 80, Pak. Lah sing niki. Oh, niku pokoke ngeten lho, Pak. Niki sedowo ya niku. Apa ana wong tuku ndute karo sikil? Lah ya ora apa-apa to bebas pembeli adalah raja. Raja ya raja tapi ora karo sikil ngono kuwi kok. Wong kok aja. Lah pelem iki lho. Ya, weh, bakulan pelem sesok tambah ono ngono kuwi. Lah iki aku sini ngomahe aja akeh ngono. Alpukat. Alpukat dene en lemari. Mas, Mas, monggo Mas, Mas, monggo katuran Mas. Iya, Mas. Napa? Pelem. Nggih, nggih, nggih. Pripun Mas? Monggo, monggo. Dereken Mas. Mboten usah tumbas pelem, jenengan mangke wetenge sakit. Ora tuku tekok tok. Lah kok nyangkok sik iki jenenge apa? Pelem. Yo wis. Monggo Mas. Niki lho Mas. Niki kaos nih Mas. Niki. Monggo beli kula setunggal lho 5000, kula tambah meneh setunggal lho. Dadi 35. Monggo. Niki kaene tesik sae. Lho, kula tambah mriki. Lho, dadi 40. Aja mung enek niki ngene rusak seneng iki kapi. Mas, iki pira Mas? Kita mau pira Mas? 80 Mas iki Mas. Ya, bojo 80 to Mas. Dikurangi. Wis karo sampean yang pertama tuku 75. Lah aja 75. Nyidam, Mas. Dikurangin Mas. 70. Lah, iki pelem piro, Mas? Kayang istri, Mas. Iki gak sing pengen aku mau tadi. Meteng. Gak sepintar. Hei, meteng tukono kaos. Nah, sayang istri. Kates, Mas. Kates. Belum pengen kaos, Mas. Tukono daster. Kates, Mas. Sampeyan gak tuku iki, Mas? Iki piro? Lah, ayo coba 70. Bijian, Mas, iki. Iki piro? Iki 50.000. Wah. Ya, tukune ning Arab. Pesawate mrambuke tuk. Jadi ya pelem pos-pos ngono dia. Arab yo sing duwe kuwi Arab ati genah dadi. Gapurane kok ngono tekan. Kates Mas, kersane lancar nek teng kalenan. Iki cilik gedhe apa dae iki? Padahal wis Mas kuwi totali sakmono Mas, ora iso cekuane sakmono Mas. Cikuane sakmono. Nawon lho niki, iki kalih niki setunggal. Aku tenan Mas. 1000 ya. 1000 nggih. Nggih. Nah, ini seket, lek. Aku sampean kaya piro? Tak kaya siji. Sampean kaya siji. Sampean tuku seket tak kaya siji. Nah, iki olehku tuku seket. Nah, iki oleh sampean kaya siji. Wis ya. Sik. Di. Sik. Enggo sik. Kowe kok pinter karepmu? Karepmu piye, Jajal? Nyonyonyonyo. Iso bakul ora? Ga iso bakul. Aku tuku, iki regane 50. 50. Yo, duwike. 50. Sampeyan kakek piro? Tak kakek siji. Siji, iki lha aku tuku. Heeh. Sampeyan kakek siji. 50. Lah. Iki loro ya, Mas. Iki loro ya 100 no. Goblok ta iki. Wong goblok ta iki sekolahmu ning ndi? Kowe jajal kowe jajal ngene kok. Iku bener ngene lho. Gak tau sekolah iki. Mas. Lah, iki regane piro? 50. Nah aku tuku 50 mbok kakek piro? Siji. Nah. Iki lek tuku mesti kan mung ngekeki. Iki loro. Iki loro. Piye wong angel men lho jak omongan. Regane piro? 50. 50. Sampeyan kakek piro? Siji. Lah iya iki aku lek tuku iki lek menekeki siji. Lho ning ya bosokno aku Mas. Iki yo ngene iki akhire yo 100 Mas ora 50. Oh kowe sing salah kowe. Kau jarak dikasih siji. Korong. Iya tapi ya bela nih kronologisnya piye? Aku tuku. Ya. Iki regane 50. Duwe taket noh yo 50.000. Nah. Lah aku tuku. Aku tuku sampean kae piro? Siji. Lah iya, iki kalau aku tuku 50.000, sampean kae piro? Siji. Kae siji. Lho lho lho. Bener-bener. Bener-bener kocelok kowe. Lho iki genah laru ae. Laru. Saya tak bilang, tak bilang. Sama ini, apa-apa, dik ngalah, gak apa-apa. Ngalah dengkolmu ini, aku ya bosok. Bisa tak kayak akal, aku untuk berarti oke. Tenan. Ya, ya. Ini telah cukup kelambiak lho, tak, Mas? Ya, ya. Kanggo bojoku. Harus mbok mule. Oh, mule. Lah iki nek tekan omah apa mau dijaluk bojomu lah. Oleh. Wis iki gawenan bojone jimukan, Dik. Garape. Piye? Bojomu kan gawedi lho. Lah kok bojoku garape. Lah iya kuwi nukokne sapa? Nukokne bojoku. Lah nek tekan omah dijaluk bojomu lah. Ya oleh wong iki. Lah iki bojone. Lumayan kaos loro bati bojo. Iya. Mayan. Ora genah iki kabeh. Wes ngene, wes. Kok apa? Pira mang regane? 50. Ya wes tak gawane 50.000. Ya lho, susukno. Ya. Wes, lelak ngene lho. Ah, sun. Cocok. Ora coba. Lelak ngene lho pas. Mati kowe. Ayo wangi bakul lho. Kehilangan tak gua. Kehilangan apa tuh? Duit 50 dikene. Nih, nih. Kehilangan apa tuh nih? Ngene lembir. Jadi dah kok tak balik nih. Terus tak kei kaos. Ya bosok no kancane. Lah mengke kenapa dikene duit 50 to lho? Nek tak apa ki tak susukne dhek kok. Susuk apa iki jare titip. Titip diang kolmu mancrat kuwi. Gek bocah ndi lho kayak mong aku raro iki. Lah kenal lah. Obat aku tak. Potongan modele maling bang, tak sepedaku ya ilang tak. Lah alah alah alah. Wis tak ana aku. Tak mulih aku. Eh aja sik. Apa lo mulih? Mulih tak warai. Warai apa wong awakmu genah diomprong nek kancane. Wong kali kong arah wong kali kong kerja sama. Nyapa kok mbuke bokong barang aku nyapa. Nyapa? Maksudnya kerjasama lo kerjasama awak dek kan iki lo sak lapak iki lo sewane lapak kelarang lo dek iki setahunnya weruh piro? Piro 2 miliar pak ngutri ngomongnya nekan 2 miliar jalan di mall gitu ya lah sak kali ini sak we tebu kalau ngantar tekan dulu tak mulai aku kerjasama dek gak iso aku bisa kerjasama iya jalan aku tak jadi combe. Terus, aku tak jadi pembeli kan nukar ni kelambimu. Aku pemandit yang sakit. Lo gak elok mat, lu tanya rong atos. Tak iso. Aku carane gak iso lah. Lah tak warai deh yang menurut aku. Gak iso. Kamu jadi bakul. Kau sudah jadi bakul perang. Urung ya, kayak bisa niki. Mama nih nawan tuku. Niki pinter mas. Si niki pinter man. Kamu niok. Munio. Munio tak tapuk tangan mulu. Kan regane 85. Saiki tak tak iso ngene. Nggih mboten saged to, Pak. Niku pun kula nyang 200. Lho, mboten saged, Pak. Niku pun kula nyang 75, nggih pun kula ndake 250. Lho, gakno. Oh, ngono. Ya no. Jangku lek nek sing tuku pelem. Pelem ya ngono, pamane. Niki pelem ngeten niki pinten to, Pak? Iki duren. Omega kene iki pinten Pak, setunggal. Saged. Oh, saged ngeten itu. Aku tok rene ngene. Nggih mboten saged to, Bu. Niku pun kula nyang kalih apa 500. Lho mboten saged to, Pak. Nggih mboten kula ndake 50 lho. Ana ngono. Ya wis. Ya kal, Dik. Oke. Bisa? Ya, berarti aku tunggunan. Aku tak metu tak ning jebul sik. Iya. Wah, mobil. Pinten nggih mboten saged to, Pak. Ngene tak cacetne, Pak. Enggak wis, eling. Iki tenan lho. Halo. Bisa bicara dengan salah sambung. Wah, nek until pun karo salah sambung ora enak. Rame. Omongan niki, niki wae lho. Lho, sing delok wis katane niki lho. Ha. Lho. Ngono-ngono, Dik. Halo. Dik. Gak kula lho, Dik. Dek Cil, kau nang kono ae. Wis bakul lo. Dadi lo. Cil ya. Iya. Lho, bodor ini kok. Berarti sing ngapalne kowe ya? Ya ya. Ora setel, Dik. Bosok lho. Wis to, anggere nek wong tuku aku nek tak dadi pembeli. Iya. Kowe tenak. Nggih mboten saged apa? Bleng. Oh, my love. Wah, lagi gerdu melaku ini sama. Mas, berjalan apa? Kenapa ya? Bakulan. Dek, nengki kue, Dek. Bakulan apa, Mas? Niki lho, kenapa? Wonten pelem, wonten kates. Lah, pelem ini itu lho, Mas. Dek! Nggih mboten saged apa. Lha kok kocok kowe ta bakul ngomong dhewe. Piye nggih? Sing gedhe mawon. Piye to Mas? Iki dol apa rajane? Saman lungguh, saman lungguh. Ini saman lungguh rono. Nah, sori ngilang. Dadi kaya. Hei, ada kaya dong. Bapak kurang ajar, kaya pembeli dudung. Ora. Iki durian ngene piro? Iya, aduh, iki duduk durian, Mas. Lek ngene iki jenenge ngene iki. Iki jenenge rambutan. Rambutan. Kates, Mas. Iki kates. Iki kates. Lho, jerukmu api-api, Mas. Iki PC gitu. Iki duduk jeruk, Mas. Lek ngene iki jenenge gedang. Lolah ngecengelmu kowe. Rumang saku. Mbak. Masuk. Lah sampean ora usah gayo sing kaya ngono. Sampean iki lah awak sakmono ora mungkin iso gayo sing cilik-cilik. Bojo kowe ngene lho. Endi bojomu kaya mie ngono iki. Ora mesti bodine. Oh, berarti bodine blembung-blembung kaya plembungan. Angel. Piye to, gitar Spanyol. Oh, gitar Spanyol. Berarti jerone nek gitare nek senare. Angel. Mas, monggo-monggo Mas, aturan. Monggo, Mas. Nek dilono, kelo plem. Kancamu to, Mas. Kae sik dulure karo bojoku. Monggo Mas, kok pilih. Sakne Mas, mboten apa-apa. Tapi ya ben kok iso apa aku ora sedeng. Ana sedo. Lah iki lek sedo ora bos, Le. Ya, bos. Hei, pe wong edan. Dia putih nang jero to. Kuwi ora bojone. Wis apa Mas, kenal? Ora roh aku tapi njek mau ngapusi aku. Tapi gak apa-apa, sama milih sendiri wis, Mas. Gitu. Wis, sama tuku iki tadi kulkas. Kulkas. Lah aku butuh kutu IP ya, Mas. Lah, kutu IP gue tuku iki. IP. Hei, Mas. Urung teko, Mas. Tenan pesenan urung teko iki Mas tak telepon. Iki sik keten teko Jakarta. Iya. Pesan di Jakarta. Lah iki dhek tak kon mlaku ning Korea ana, Mas. Ndang ngene iki. Iya, Mas. Iki sik pesenan teko Jakarta tak kon mlaku ning Korea sik. Kok telepon ya? Iya, wis. Oke. Pelanggan Mas biasa. Pakai pelanggan kuning ngene iki. Pakai. Lah kamu sing liwat pelanggan bajingan lah iki sing ngasih. Bajingan. Jadi oke Mas kene wis sampean butuh kaos nek. Sampean butuh alak saman ki ngene Mas. Saman ki opo ya? Mulane saman kaos barang ora sedeng Mas saman Mas. Piye Mas lek tak iki kaos gede Mas. Bang ora tumbang. Ora ada dhuwit. Loh. Oh, alah bang. Boleh saman. Bang. Alah. Iki Mas. Saman dadi kaos koyo ngene iki mesti Pak apik nang nggih kaos kuwi. Dadi saman nggih Merunek. Sampean enggak usah gawe, Mas. Aku butuh buah. Iya, sampean buah. Iki ulem. Kayak gini. Saiki Mas iki. Iki 50.000, Mas. Parang melepuh 50.000. Mah aku sekilo 6.500 kok. Iki film anu mesti ketuban iki ta. Nggih. Yo iki pengen tak golek yo iki. Iki lho aku nang kono ku lho, tuku ngene ku lho, sitoke 500.000. 500 iki. Opo? Kasiate Mas, kasiate. Wong sing awake lemu mangan iki langsung dalam jarak 2 jam awake langsung kuru. Iya ya, Cek ya. Iya ta, men. Iya lho. Iya lho. Iki kasiate iki lho, Mas. Iki mangan iki kok loro rong macem ngono ae. Iki lha aku langsung. Eh, Pak, Pak. Iki lho tuku loro ngene iki. Kowe bar putus karo pacare, terus disambung ngene. Tenan, pacare tapi masaku ora to. Iya, iya. Iya ngono kuwi ya, Mas. TK kowe padha kentel. Iya, iya, iya. Ya tenan, Pak. Mosok tak undhae, Mas. Apa po? Siji tak cuto. Heh, tak cuto siji. Oleh ora? Lah, sayuta. Sama ini apa? Terus ya, cepet aja, Mas. Cepet aja. Dek, ngomong sama lu, Dek. Lah, tapi Mas tanya lho, Pak. Ini mana tuh? Jangan lho, Pak. Ya, bakul itu. Mata sama ini. Kalau apa itu, Pak? Apa? Kui bisa, karena kui gede, nah. Sama ini lho, Pak. Sama mangan ini lho. Mangan ini lho, kayak untuk separuh lho. Maka sama ini. Kondang. Iki lho, sampean iki pira? Rumah saku amuk kebian cilik to. Eh gedhi. Iya gedhi, Jeng. Gedhi, Mas. Gedhi kok sekine iki lho ya. Gak. Ari iya iya. 5 juta. Piye, Mas? Jane wis tak nyang jane lho, tapi sampean maksa e. Mak, sampean lho. Lho iki terlalu pura, Mas. Tapi yo piye lho, Mas, koyo ngono ki aku. Keadaanku mulane mesti kok tuban Mas. Apa lah Mas, terpaksa lah wis. Gak apa-apa. Yes. Lha Mas nek jobane enak panenan. Lah aku lah iya lah enak-enak yo mung iki Mas. Kita tak cukup 10 juta ya. Tenan ya. Ya ya kita to Mas. Iya Mas, ape tak culni. Ora usah wis Mas, aja wis. Tenan wis ora usah tembok tuku wis Mas. Eh Mas, gua aja ngenteng nang wong kaya lho Mas. Iya lho. Yo wis lah. Lah kum Mas, aja wis. Yo wis yo Mas aku. Saya balik aku golek liyane aku. Mas, Mas. Ya lho Mas. Iki ae lho, aku ora sida tuku iki ae. Iya ae lho. Lah piye jane ndak ora kae. Mas, aku wis gak sida. Eh, wis sita ae ya. Sita yo 5 kabeh. 5 juta. 5 juta. Apa sak bakula ora apa-apa. Wis syarat cerita nang ae iki. Aku jane apa teng. Oh, ayo. Sita nang sida. Sita. Ayo wong wong wong wong. Ya meneng wae lambemi meneng wae. Anu Mas, anu sebab nek panenan kuwi make tester iki sampean. Iki pulane meleme sak donya enek mung sita iki lho Mas. Iki telon wae. Iki telem mesti kok tuban. Seneng kula lho Mas. Dhuwit sik. Gah aku dihapusi koyo mau neh. 5 juta to. Jurur 10 papan 6 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta

Kilo karep iki gawenan mulai pisan iki nyak. Go mule kabeh iki lho. Nyak nyak. Matur suwun Mas. Dewe kok iso. Iyo to Mas. Kene iki lho. Kowe kene. Tak kes sitok nek. Sitok lho. Wes iki. Mosok 1000. Ate. Apa tadi kale apa kuwi apa? Ya to bare. Lah memen. Belum mesti kowe mau. Mesti kok tuban. Anu tuban. Aku ini dari ini wong-wong tapi aku mesti ketuban gak terus juga satu sak yuta ini wong maksudnya ini ngendang 500 ribu. Pak Alam kaya ngini kok sak yuta tau lagi jadi ini aku sak yuta mah maksudnya ngurus sama aku malam setengah sekuruh ini kayak pelem biasa tau ini pelem kue ini yono loh kok bisa pelem mesti ketuban ini pelem apa tau. Iki rasane mulino sing sak kilo didol 15.000 kae to. 15.000 kan sak kilo nek wis tuku ning toko-toko buah biasa kan iki. Siji 500.000 partai pertama. Tak tuku sak yuta siji. Siji pelem iki. Iya. Mas ya. Tak golek pasar wage. Tapi. Dek, iki pelem. Mampir ya pak, jadi lu kasih hati gini lu nah pak mampir lu lagi kolesterol apa ya orang apa gitu lari deh mas, asli temu dia mas jenisnya gak cuman orang-orang ini loh, itu loh Pak Arte mana ini loh Pak Arte aku lo ngulai tampar gitu kok dengerin nih, gagalnya sama ini biasa kayak gini ini sih bakulan siapa tau kok percil percil sebakul sanda siapa? Yudha sebakul buah-buahan sapa? Kecil. Sing bener apa? Bener sih. Tapi sing bener ki sing ndi to, Jan? Sebakul sandangan iki lho bebel iki sapa? Kecil. Lah sebakul buah-buahan. Kecil. Sing bener piye? Neh. Sebakul sandangan sapa? Niki. Sing sebakul buah-buahan. Niki. Kok percil kabeh to? Niki mau pembeli ya, Pak? Kok ngono Pak. Iki lho Pak, 500.000 wae. Ngerti iki aku. Iki carane iki gak bener ngene iki. Bakulan kaya niki ora bener. Kok enek bakul babanan nanti bakul sandangan iki carane le dasar kuwi wis rapat. Apa nek caramu bakulan kuwi wis ora bener cah yo to? Gak karepku ya, anu lho Pak RT, bengkelu kan ya. Alah Pak RT, capul aja Pak RT, ngapain Pak RT, lagi Pak RT. Orang Mas Des, orang sati membawa ini masyarakat Pak RT. Iya, terus masyarakat ini di tengah pasar, bulan Ramadan ibu-ibu sama nubahnya mau dong ngerti. Alah, rasa di bengkelu kan ya Pak RT, pada alu nih. Mari kita kasih sepeda. Tiga Dewi lho Pak RT. Loh, Dek, ya. Apa yang Dewi tali? Kok gelam Dek? Iki bakulan kaya ngene iki ora bener cara yang tidak dibenarkan tuh cara mulai bakulan ini mau. Seperti di dhuweku. Nah, betul lah. Ora ngene lho Mas, ben nak pinangan ngene lho. Iki dagangane tak kene kowe kabeh ben nak loro iki. Ya, ngono ae. Ngono ya Mas ya. Cocok ora nggo ngono? Ora. Wis iki dagangan iki dagangan wis. Kowe kabeh barang ngono ya. Ya. Wis sepeda barang. Wis sembarang. Ya. Wes rubah kono Mas. Rubah kene. Kan rubah kono. Wes kono, rubah kono. Pak RT berbar masalah. Turun nggih Pak RT. Pancen nuwun. Kok pun bar piye to? Ora masalah wes bar. Kowe wes 5. Piye mu sak menoh bare dijoli kaya ngene iki Mas to. Goblok men aku iso sak yuta iki. Lho, ora apa-apa Mas. Oke, sepedane lho ndek men dinyang 7.5. Duk. Oh, gak sedo Mas. Sepeda lho. Gelemo, gelemo. Ya yang ngene-ngene wes, ngene wes. Ngene wes, ngene wes, ngene wes, ngene wes. Tak baliknya 300. Ya wes. Sama neng kono wes. Aku yo moh dagang Mas. Ya ya dagang yo ora enak. Aku juli percil karo Yudha. Aku dagang aku tak kena kowe kabeh wes. Ya, lumayan to Mas. Ya Mas ya, lumayan ya. Lumayan wes jek bati oke kawin ko. Ya ati kloso bati sembarang. Yo apa kok. Tak tak iki san. Nah, iki jane barang. Pun Pak monggo Pak, panten pun. Nggih. Ya. Pun selesai. Wes apa wes. Iku lho Pak, pun mboten napa-napa lho Pak. Kok malah dadi bakul. Iki piye to? Lila, iya Pak RT Lila wes, Lila. Mas iki tak tinggal. Nalare perkara mbok tinggal anu ora ora apa-apa iki wis ilok. Nek caramu bakulane aja ngene iki. Lah nggih nyuwun pangapunten, Pak. Mun modalmu pira bakulane? Lah nggih pun klopokne dadi niki kersane. Pun Pak monggo. Kosek, kosek. Bakulan iki aja nganggo dicombe-combe ngene iki. Oh iya iya, Pak. Ngapunten, Pak. Lah nggih nyuwun ngapunten. Nggih. Nggih, niki bakal baru. Aja nganggo calo. Nggih, lah niki kan pun deal niki mun akhire pun deal ngoten lho. Nggih, iki wis padha lilone. Wis, wis apa-apa. Wis kelas 200. Wis. Monggo monggo Pak RT. Monggo Pak RT. Wis lho ya. Lho, ayo. Eh batimu akeh lho kene iki oleh suci. Sekarang ge duji. Heeh, ya. Duh, cek pipimu. Aduh, kok mau dadi bakul malian. Wah, sepi misalnya sore, sore. Ya ampun. Yo yo, tak dol murah 35. Yo 35, peleme 15.000. Siji. Mas. Napa, Mas? Sampe ning kene ya, Bos. Bakulan, Mas. Loh, kok bakulan? Cah loro ning mana ndi ini? Loh. Cah loro sapa, Mas? Loh, cah loro iki kok ngonanku kabeh. Loh, iki dheweke. Walah, buta harus bisa ngapus saya aku malu, Mas. Kita ini pasti daganganku. Ini daganganmu, Mas? Iya. Ini sama siapa? Aku anu, Mas. Apa ini? Aku mau kita tukuh lagi, ini dihapus sih. Terus, jadi ini, dijari duit telur atas, arah lapak ini. Ini gelam? Ya gelam loh, berarti aku akeh. Sama, siapa sama, Mas? Apa yang? Napa? Iki lapakku kini-kini. Napa wong lere aku? Iki bakulanku kok. Ora iso. Kene yen ana Mas mau jecah loro iki kon ngene. Tinggal e. Dulu lho Mas. Kurang aja. Ajar ta loro tapek iki. Wah, lho. Eh, Jan, kurang ajar cah loro di nganu kok tak srahi ngalih kabeh. Yeah.